نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم. 92,9 FM Cirebon, radioku inspirasi spirit hati sahabat ya. Dan Anda masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini sahabat adalah keadaan di Padang Mahsyar yang tadi sudah Buya jelaskan dan digambarkan seperti apa ya sahabat ya. Dan juga tadi Buya sudah menjelaskan amalan-amalan apa sih yang insya Allah akan bisa menaungi kita ya, ketika kita dikumpulkan di Padang Mahsyar yang akan meringankan hisab-hisab, yang akan meringankan kejadian-kejadian yang sangat dahsyat yang akan kita alami pada saat itu sahabat. Dan subhanallah itu tadi masih belum seluruh sahabat ya, masih banyak lagi. Ini adalah gambaran kecil, tadi adalah 7 kelompok dan juga ditambah dengan orang yang membebaskan hutang tadi ya sahabat ya. Masih ada banyak lagi dan insya Allah pada pertemuan berikutnya juga Buya akan menggambarkan amalan-amalan jelek apa sih yang bisa menjadikan suatu hal yang sangat menyulitkan kelak bagi kita ketika kita dikumpulkan di Padang Mahsyar. Itu insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bersama dengan tujuan agar kita bisa menghindari dari segala kemaksiatan tersebut sahabat ya. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, waktu untuk bertanya langsung kepada Buya. Kami buka kesempatan kepada sahabat semua yang ingin bertanya langsung di 0231252549 atau di VSMS di 0813214610 atau melalui FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku sahabat ya. Baik, kami angkat telepon pertama yang sudah bergabung bersama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan Ibu Ana di Sumber. Dengan hamba Allah. Dengan hamba Allah, baik. Silakan kepada Ibu untuk langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya, Umi. Semoga dirahmati Allah. Amin. Ini Buya, maaf tanya di luar tema ya. Saya itu punya saudara 5 dan saya mengurusi ibu sepuh dan sudah pikun itu, dan suka nggak tidur itu Buya, kadang-kadang 2 hari 3 hari gitu, suka gebuk-gebuk gitu dan suka ngomong yang jelek gitu. Emosinya gede juga, sedangkan saya sama suami kan kerjanya rasanya kan malam itu jam 10, jam 11 itu, sedangkan ibu sepuh itu kadang-kadang suka udah sadar 2 hari, 3 hari nanti mulai lagi kayak gitu ya. Yang pengen saya supaya ini saudara-saudaranya tuh ingin menggantikan malamnya aja gitu ya. Tapi saudara-saudara saya pada ini gak bisa, gak mau gitu. Gak mau. Dan malamnya juga pada gak mau. Jadi yang saya jadi ada rasa jengkel gitu ya. Ada rasa jengkel gitu sama saudara-saudara. Dan karena saya gak enak sama suami dan kasihan sama suami gitu ya. Jadi rasa jengkelnya tuh kadang-kadang tuh muncul gitu. Baik. Ya, sama, baik. Apa, sama saudara-saudara tuh. Ya, baik. Jadi ditanyakan gimana? Ya, menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut. Tapi jengkelnya itu kadang-kadang muncul gitu. Ya, kalau lagi kalau lagi kumat gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang rasa jengkelnya muncul ya. Dan baik, baik. Apa ya, namanya? Gimana solusi untuk menghilangkan itu semua Bu ya? Iya, rasa jengkelnya itu dan tapi saya kadang-kadang sama suami sudahlah, kalau misalkan ibu sepuh itu lagi koma sudah jangan telepon lagi tuh datang gitulah. Iya, iya, baik. Daiklahnya aja gitu. Tapi kadang-kadang tuh rasa jengkelnya tuh masih ada. Iya, baik Ibu, baik, terima kasih. Jadi bagaimana rasa menghilangkan jengkelnya itu Bu ya? Baik, baik. Ibu, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dipahami. Silakan Bu ya, untuk langsung dijawab pertanyaan tadi dari hamba Allah tadi ya. Baik, masya Allah, subhanallah. Ibu, alhamdulillah. Jika ibu itu diberi oleh Allah kesempatan ya untuk mengabdi kepada ibunda, tidak semua orang. Itu artinya Allah mengiring segala kebaikan kepada ibu. Ibu bersyukur. Dan berapa lama sih ibu merepotkan kita? Ya. Dan berapa lama kita merepotkan ibu kita? Artinya saat ini ibu bersyukur. Kemudian keinginan, kemauan mengabdi kepada ibu sendiri, nikmat yang lain lagi. Yang kasihan itu saudara-saudara ibu, tidak diberi keinginan untuk mengabdi kepada ibu, tidak tahu masa depannya seperti apa itu nanti. Dan tidak bisa ditolong orang-orang yang tidak punya hati kepada ibundanya. Tidak bisa ditolong apapun. Makanya kasihan mereka. Jadi ibu syukuri dan doakan saja. Ibu syukuri nikmat besar. Ibu akan menuai kebahagiaan nanti. Apalagi suami juga dengan sukarela. Hilangkan kejengkelan, takut kejengkelan ibu nanti menjadi tidak ikhlas dan menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semampu ibu. Jadi ibu tidak akan dimarahi oleh Allah jika ibu kurang di dalam melayani ibu karena ibu tidak mampu. Misalnya jam-jam yang ibunda Anda minta pertolongan terlalu ibu tidak bisa karena ibu punya kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, ibu tidak dosa. Tapi di saat ibu di rumah dan bisa, wajib melayani, dan itu kemuliaan yang luar biasa. Itu saja yang perlu ibu yakini. Jangan jadi dianggap sebagai beban ya, Bu. Jangan. Memang ibu barangkali jengkelnya itu wong sama-sama anak kok enggak mau ini. Ya biar, kasihan dia, doain saja. Jadi anak-anaknya, saudara-saudari ibu yang tidak berkesempatan mengabdi, itu kasihan dia. Itu hatinya tidak nyambung dan tidak bisa ditolong, loh, Pak, lihat. Itu namanya bentuk keturhakaan yang halus. Keturhakaan bukan sekedar mencaci, mengolok, tidak. Tapi tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk mengabdi kepada ibunda. Itu adalah satu bentuk keturhakaan yang halus. Dan ketahuilah, tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong yang demikian itu. Jadi doakan ibu ya. Didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu, saudara-saudara hidayah, Bu, ya. Hidayah dan agar bisa punya keinginan untuk mengabdi. Dan ibu tingkatkan, jangan khawatir, semampu ibu. Artinya selagi ibu ada waktu kosong, ibu ngadi kepada ibunda. Di saat ibu harus bekerja, ya sudah, direncanakan. Akan tapi ketahuilah, di saat ibu pikun dan sebagainya, itu lebih jangan sampai dimarah-marahi. Iya. Namanya pikun ya. Apalagi tadi katanya punya jika punya anak mungkin bisa dilatih juga anak untuk ikut menjaga. Oh iya, agar menjadi semakin mulia, mengabdi kepada nenek. Iya, iya. Dan itu nanti kebaikan kembali kepada Anda. Jadi kalau Anda mendidik anak Anda untuk berbuat baik kepada neneknya, artinya itu bagian daripada bakti Anda. Insya Allah nanti Allah. Kita ketika kita dewasa tua pun akan dijaga oleh anak kita, Bu, ya. Subhanallah, Bu, ya. Dan bersambung dengan pertanyaan tadi dari hamba Allah tadi, Bu, ya, pernah ada yang cerita kepada Umi, jadi seorang anak yang punya ibu yang agak mungkin susah untuk diatur, ya, Bu, ya. Karena memang kadang tidak semua ibu itu, ya, subhanallah, ada ibu yang punya sifat-sifat yang aneh begitu, Bu, ya, sehingga memang dari mulai dia kecil sendiri pun ibunya tidak perhatian, dan memang ya subhanallah banyak melakukan hal-hal yang membuat malu keluarga lah, Bu, ya, ya. Hutang sana, hutang sini, dan nanti menghilang, setelah itu nanti datang lagi kalau sudah butuh, dan seperti itu, Bu, ya, sehingga terkadang mereka merasa sangat berat ini bagaimana, karena sudah dari awal mereka tidak pernah merasakan kasih seorang ibu, tiba-tiba nanti datang dengan hutang, minta dibayarin, dan kalau tidak marah-marah. Nah, untuk menghadapi ibu yang model begitu tuh gimana, Bu, ya? Baik, ketahuilah, ibu adalah tetap ibu. Iya, Bu, ya. Jika memang ibu adalah tetap ibu yang Allah berikan kepada kita. Jadi bagian sudah dari Allah untuk kita. Iya, Bu, ya. Artinya, seperti apapun dia tetap ibu. Ibu. Hanya perbedaannya di dalam kita melayani beliau-beliau. Jika apa yang ibu lakukan itu permintaannya kepada kita membahayakan ibu, maka kita tidak boleh menurutinya. Dan tidak menurutinya itu adalah tanda cinta kepada ibu. Ibu. Misalnya seorang bapak pengen mabuk, akankah kita berikan minuman keras? Tidak, ya. Ya tidak. Kalau masalah utang, piutang dilihat. Jadi bisa saja membuat perjanjian ibu kalau utang lewat saya nanti. Kebutuhannya apa? Tapi jangan buru-buru langsung dimarahi. Barangkali memang kebutuhannya dulu, tak taunya karena kita, kan tidak tahu. Ibunda kita pinjam gara-gara kita, mungkin saja. Sehingga tidak tahu kita. Jadi kita harus dengan kelembutan, tidak perlu marah-marah kepada ibu. Kalau ternyata Anda tidak mau bayar utangnya, cukup, ibu saya tidak ada duit, selesai. Tidak ada perlunya ibu ini bagaimana, begini, tidak perlu seperti itu. Jangan, hindari membentak orang tua, hindari kasar kepada orang tua, seperti apapun dia. Kalau beliau adalah berbuat dolim kepada kita dengan memukul dan sebagainya, cukup kita menghindar, tidak harus berantem. Cukup menghindar, tapi hati-hati, orang tua adalah orang tua. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang menyakiti beliau-beliau. Iya, ya. Jadi seperti apapun ya, tidak ada aturan atau mungkin tidak ada syariat yang bisa membenarkan seorang anak untuk berbuat kurang ajar kepada orang tuanya, Bu, ya. Sejahat hanya, apapun ibaratnya. Sejahat mungkin, apapun, cuma caranya saja. Mungkin suatu ketika naudzubillah zaman rusak. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ada seorang bapak yang memang tidak diberi oleh Allah hidayah. Sehingga naudzubillah, makanya hati-hati kalau tidak ada iman bisa saja melakukan segala hal. Sehingga dia punya anak gadis. sampai dia melakukan dengan anaknya sendiri. Akhirnya anaknya itu berkata apa? Sementara yang harus melayani adalah saya di situ, yang katakan tinggalkan tempat itu. Ya, ya. Dan dari jauh kamu membayari orang saja bisa ngurusinya. Ya. Ya. Entah, insyaallah. Padahal, padahal itu ada hal-hal semacam. Jadi tidak boleh berdekatan malahan. Ya, jadi ya. Dengan menghindarnya itu justru adalah menolong ibu bapaknya agar tidak melakukan ya. Kemaksiatan. Subhanallah. Zaman-zaman rusak. Kami mendengar itu menangis banyak. Kemudian ya. Ada lagi. Kalau dekat ibunya marah dan membeleng dan ya. Mukul. Ya, ya. Maka Anda tidak boleh dekat. Mm-mm. Karena dekatnya Anda memicu amarahnya ibunda. Maka Anda jauh itu sendiri ternyata termasuk menolong ibunda. Tapi jauhnya jangan jauh menghilang. Tapi jauh memantau. Apa kebutuhannya ya. Dari jauh? Itu lebih dahsyat lagi Anda. Anda tahu kalau Anda dekat barangkali. Kan memang ada seorang ibu kalau terlanjur benci sama satu anaknya karena fitnah yang masuk. Itu kan macam-macam. Anak ada dikucilkan, ada ya? Anak yang dikucilkan, alhamdulillah. Setelah itu, Anda bukan berarti setelah dikucilkan menjadi musuh. Karena ibu Anda mungkin kemakan fitnah oleh saudara Anda atau yang lainnya. Maka Anda dari jauh tetap memantau. Dan Anda berjanji, apapun kebutuhan ibu, saya akan cukupi. Ibu perlu kepada saya akan datang. Tapi kalau ibu marah dengan saya, biar saya menghindar. Tetap minta maaf. Nah, gitu. Ya, kalau tadi Bia kemarin punya ibunya tuh terbiasa menghutang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, Bia. Sampai akhirnya suatu hari mungkin karena keterusan begitu kan, kadang anak menjadi pegel juga, Bia. Ini kok apalagi untuk hal yang tidak bermanfaat. Dianggap akhirnya ibu itu akan dimasukkan ke dalam penjara gitu, Bia. Nah, itu pilihannya bukan dari anak yang memasukkan. Jadi karena ibunya terlalu banyak berurusan dengan orang begitu, Bia, akan dimasukkan penjara. Nah, ibunya pengen minta pertolongan, tapi satu sih sudah ditolong berkali-kali tapi mengulang lagi. Nah, itu gimana, Bia, dengan pilihan sama-sama gak enak? Kenapa dimasukkan penjara? Tentunya menolongnya adalah cara membayar utang ibundanya. Dan setelah itu diancam, ibu, kalau ibu begitu lagi, tidak saya bayari. Untuk mengancam. Biarpun darah kekatnya, apapun bentuknya, akan tetap dibayari. Dibaliklah. Seorang anak biarpun bagaimana, kadang-kadang ibu masih mikirin ya. Anaknya ngambil duit sampai ngutang segala macam, masih, masih dibayari. Kenapa kita tidak seperti itu? Baru sambil mendidik orang tua. Baru mendidik orang tua. Jadi dibayari utang orang tua. Baik, subhanallah. Baik, Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Dan tadi hamba Allah yang bertanya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Dan semoga Anda dimudahkan untuk bisa berbakti kepada ibu dan Anda ya. Baik, Bu ya. Kita akan beranjak pertanyaan melalui via SMS. Baik, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Bu ya. Dari sahabat di 1966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang kami cintai, dan semoga Bu ya selalu diberi kesehatan. Di mana agar beliau tinggal di mana? Tidak disebutkan, Bu ya. Bu ya kami cintai, dan semoga Bu ya selalu diberikan kesehatan agar selalu dapat memberikan dakwah kepada kami yang awam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini saya Afandi, Bu ya, dari Gunung Jati, Bu ya, ingin bertanya, apa maksud dari surat Al-An'am ayat 116? Bu, ada sebagian kelompok umat Islam yang menjadikan ayat tersebut hujah bahwa kelompoknya lah yang benar daripada kelompok mayoritas yang berkiblat kepada manhaj al-Asy'ariyah itu, Bu ya. Jadi surat Al-An'am ayat 116. Baik. Ya. 116. Ya, ayat surat Al-An'am. Baik. Allah Subhanahu wa taala, coba kita pengin ayatnya tidak dibacakan. 116. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Nah, ini kalau menafsiri tidak boleh. Tidak boleh kita seenaknya sendiri. Apa kata ahli tafsir? Betul. In tuti' aktsara man fil ard. Jika engkau mengikuti orang-orang yang banyak yang ada di muka bumi ini. Yang banyak di media. Yang banyak di pasar-pasar yang mewah. Yang banyak itu siapa di sini? Bukan ahli iman, bukan asyairah, bukan madhab ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Lah, ini kok diartikan orang Islam? Ini kan kejahatan di dalam nafsiri. Enak sendiri. Waktu di aktor mafil arti, jika kau patuh dengan itu loh orang-orang kafir. Waktu itu Nabi Muhammad jumlahnya? Sedikit. Awas itu orang-orang kafir. Jika kau patuh dengan mereka, lah kok orang kafir digunakan untuk orang Islam? Ini kan kejahatan. Ini mayoritas yang suka bid'ah kebiasaannya ini. Ini bagaimana? Banyak Al-Quran ayat untuk orang kafir ditempelkan untuk orang Islam. Ini kejahatan yang paling jahat. Seperti ada di sana dalam Al-Quran banyak riwayat-riwayat, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang mengikuti orang-orang pendahulu kita. Ma'alfaina alaihi aba'ana, yang telah kami temukan di bapak-bapak kami. Ini dianggap sesat. Katanya apa? Lah kamu itu taklid dengan bapakmu sesat. Itu orang kafir dulu di saat diseru oleh Nabi Muhammad, yo masuk Islam, yo masuk Islam. Mereka mengatakan kami tetap dengan agama bapak-bapakku. Itu orang kafir. Lah itu kadang diarahkan untuk orang Islam, orang ahli tahlil adil. Ini kejahatan yang paling jahat, menggunakan Al-Quran untuk akalnya ini, untuk menghujat orang lain dengan hawa nafsunya. Ini intuti aktsar man fil ard. Ini orang-orang kafir. Para ahli tafsir semua yang mengatakan itu orang kafir. Mulai dari tafsir yang sangat masyhur Jalalain dan yang lainnya. Itu orang-orang kafir. Karena ini ceritanya cerita orang kafir. Yudluk, mereka akan menyesatkan kalian. Ansabilillahi, dari jalan-jalan kebenaran, jalan Allah, dari agama Allah. Iya, tapi una, mereka tidak mengikuti caludon. Agama-agama mereka itu agama dugaan. Yang disembah kok pohon, yang disembah kok matahari, yang disembah kok ini adalah dugaan, tidak dengan keyakinan, tidak dengan ilmu. Tapi ahli iman menyembah Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan, dengan ilmu. Dan mereka itu tidaklah inhum illa yakhrusun. Mereka itu hanya sekedar dusta, tidak sesungguh-sungguh. Maka inilah, jadi orang kafir mereka itu. Ayat-ayat itu untuk orang kafir, bukan untuk orang, bukan Islam, orang yang beriman. Dia main minoritas, pengen selamat pakai ayat, cari-cari ayat yang paling cocok mana. Orang banyak sesat. Kebalikannya disebutkan as-sawadul adam dalam riwayat, sawad adam, orang paling banyak, mayoritas itu ahli sunnah wal jamaah. Dan mayoritas adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah. Mana mayoritas? Iya, Bu. Baik, subhanallah. Tadi yang bertanya ya, sahabat Taufik Gunung Jati ya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Intinya itu bukan untuk orang dengan manhaj al-Asy'ariyah ya, tapi itu untuk orang-orang kafir ya. Innaudzubillah. Asy'ariyah itu adalah memang fitnah-fitnah. Itu orang akhir zaman seperti itu, seenaknya sendiri. Dan dia adalah naudzubillah. Itu paling bahayanya orang, dong, jahatnya manusia seperti itu. Iya, Bu. Ambil keuntungan dengan ayat-ayat Allah, ya, dia menggunakan dengan hawa nafsunya sendiri. Iya, ya, baik, subhanallah. Baik, semoga bertanya puas dengan jawaban dari Bu ya, sehingga intinya punya keyakinan, tidak, kita tidak bukan manhaj yang salah, kita insyaallah adalah manhaj yang paling benar yang akan menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya Bu ya, kita beranjak kepada sahabat Akram Al-Farisi Asakan dari di Bandung, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli salam barik alaihi wa alihi washabbi. Bu ya dan Umi yang saya hormati dan semoga dalam lindungan Allah selalu, amin. Ini dari hamba Allah di Bandung, Bu ya. Saya mau bertanya, Bu ya. Saya mempunyai saudara yang kalau ngomong itu banyak berdusta dan berbohong. Bagaimana saya harus bersikap menghadapi orang semacam itu, dan bagaimana cara baik untuk merubah kebiasaan berdusta orang tersebut? Saya tidak ingin orang tersebut larut dalam kebiasaan berdusta, Bu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, demi keselamatan Anda. Di saat Anda kumpul dengan orang berdusta, ya, barangkali yang harus Anda persempit adalah saringan Anda. Anda jangan mudah mendengarnya, karena biasanya membawa fitnah kalau orang suka berdusta. Kebenarannya Anda kalau mendengar dia seperti angin lalu saja, seperti apa? Seperti anjing menggonggong. Jadi harus Anda tanamkan di hati Anda kalau memang dia sering berdusta. Yang dikhawatirkan adalah bukan dustanya dia, kita terbawa kepada dustanya sehingga kita menyebarkan dusta-dusta. Ada pendusta itu tingkat pendusta atas nama Allah, ada pendusta hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendusta itu ada. Jadi dusta adalah hina. Kemudian satu sisi, Anda harus mengingatkannya, tapi mengingatkan dia tidak bisa spontan begitu, karena dusta, kalau orang berbohong itu kadang-kadang sudah sifat. Pergi ke pasar, pergi ke warung depan itu sebelumnya dia beli gula. Dijawab tidak mau ngomong gula, ngomong yang lainnya. Karena sudah terlalu terlatih biasa. Maka harus perlahan ya. Jadi dan ada kewajiban. Kemudian yang tugas Anda adalah mengingatkan dengan baik. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih berdusta, ingatkan lagi. Kalau masih berdusta, ingatkan lagi. Dan jangan putus selesai, karena setiap kali Anda mengingatkan, saat itu Anda mendapatkan pahala. Jika Anda datang yang kedua untuk mengingatkannya pun, ada pahala baru lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi terus berjuanglah Anda untuk mengingatkan dia. Tapi dengan cara yang baik tentunya. Oh, tentunya. Ya. Karena yang perlu kita ambil adalah hatinya. Bukan dia sekedar tahu saja tentang kebenaran. Sebab tahu kebenaran, kalau ternyata di dalam hatinya dendam, dia pun akan sombong dengan kebenaran. Apakah mungkin dengan surat? Kalau dengan surat mungkin dia akan bisa merenung atau dengan bahas. Tapi kalau dengan omongan, barangkali posisi Anda itu siapa? Karena faktor kedekatan kadang-kadang menjadi orang mudah untuk membantah. Karena mungkin dia sahabat karib Anda. Kalau diingatkan dengan lidah Anda, mungkin langsung berkata, kamu ini kok sekarang gak berubah. Tapi kalau dengan kalimat lembut, dengan surat, itu akan direnungi dan diarami hati. Dan setelah itu jangan ditanya lagi, sudah kamu baca belum suratnya? Tidak kamu ayati, kamu hayat? Tidak usah. Jadi diam saja biar dia merenung. Selesai setelah itu. Baik, Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya Bu ya, ini ada pertanyaan dari via dari sahabat masih di VFP Bu ya. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke kita break dulu. Ini ada sahabat dari Tuban Jawa Timur Bu ya, sahabat Ing, sahabat Ingsun Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya, kenapa mayit setelah dikubur itu ditalkin Bu ya, apa faedahnya Bu ya? Subhanallah. Talkin adalah sesuatu yang ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi yang jelas ada riwayat. Kebanyakan masyarakat kita melakukannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah beliau pendekar di dalam ilmu hadis. Ternyata beliau menukil satu riwayat tentang talqin, hadis talqin di dalam talqis habirnya, dan dikatakan isnadnya soleh. Artinya benar menurut Ibnu Hajar riwayat bahwa Nabi mentalkin orang yang meninggal dunia. Tapi yang harus kita ketahui, menalkin bukan kewajiban bagi kita. Wajib kita hanya empat saja. Memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan mengkuburnya. Jadi mentalkin adalah masalah yang orang pada berbeda pendapat. Akan tapi biarpun ada perbedaan pendapat, mari jaga kita, jaga lidah kita untuk tidak saling mencaci. Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Siapa yang tidak tahu? Memang pada ulama hadis mengatakan itu riwayat dhaif, itu riwayat adalah lemah. Akan tapi bagaimana kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan isnadnya soleh, isnadnya adalah benar, yang pantas untuk dipakai dan bisa menunjukkan bahwa riwayat itu benar. Dan dari riwayat itu maka diamalkan oleh para ulama sehingga ditalkin. Dan talkin itu adalah bermanfaat bagi yang hidup dan bagi yang mati. Bagi yang mati, kalau di ahli iman nyambung, zikir yang kita bacakan nyambung. Cuman sekarang permasalahannya orang serta-merta melemahkan sebuah riwayat terdahulu, sementara yang melemahkan sendiri ya lupa bahwasanya di situ ada yang mengatakan hadis ini adalah benar. Setelah itu serta-merta mengatakan yang lebih bid'ah dan sesat. Itu adalah musibah di masyarakat kita. Talkin dari masa ke masa itu adalah ada, dan contohnya ada, dan Nabi Muhammad melakukan dalam riwayat yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah isnadnya soleh. Siapa yang ditanya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pensyarah Bukhari dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar sangat luar biasa, tapi ternyata beliau mendatangkan riwayat ini. Siapa yang merasa lebih hebat dari Ibnu Hajar? Anggap saja itu kan tashih menurut Ibnu Hajar, tapi menurut muhaddits yang lainnya adalah tidak sahih. Baik, kalau betul ini masalah khilaf. Karena sandarannya adalah berbeda. Sebagian mengatakan hadisnya lemah, sebagian mengatakan sahih. Yang mengatakan sahih maka mengambilnya, yang mengatakan tidak, tidak mengambilnya. Artinya masalah khilaf, kenapa caci maki? Kenapa harus kau olok-olok? Kenapa harus kau katakan itu keluar dari iman dan seterusnya? Ini kenapa permasalahan semacam ini? Jadi karena masalah ini dan masalah semacam itu ada khilaf, maka jika ada orang mengamalkannya adalah sesuatu yang baik dan mulia karena mengikuti ulama, dan itu yang dilakukan dan berguna bagi yang hidup agar tahu bahwa nanti ada pertanyaan kubur dan seterusnya. Bagi yang meninggal insya Allah akan mendapatkan, karena Nabi akan mendapatkan manfaat karena Nabi juga pernah melakukannya dalam riwayat tersebut. Bagi yang melemahkannya, boleh Anda mengatakan seperti itu, ikut guru-guru Anda, tapi jangan mencaci maki dong. Jangan mencaci maki dong. Ulama juga punya hujah. Perbedaan pendapat tidak boleh sampai mencaci maki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah ya. Baik, itu tadi sahabat yang dari Tuban Jawa Timur ya. Semoga puas dengan jawaban dari Bu ya, dan semoga insya Allah bisa menjadi penyemangat ya. Artinya tetap ada landasannya yang kita lakukan, bukan hanya sekedar melakukan tanpa dasar ya, tapi ada ulama yang kita ikuti, dan itu sudah bisa menjadi landasan bagi kita. Baik, subhanallah sahabat ya, masih banyak pertanyaan masih belum dijawab. Kita akan break dulu sebentar, dan nanti kami akan kembali untuk berikan kesempatan kepada sahabat untuk bertanya langsung kepada Ibu ya melalui 4 media komunikasi kami ya sahabat ya. Kami tunggu dan kita akan break dulu sebentar.